Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar yang dirahmati Allah, kita telah sampai pada ayat 29 dari surat Thaha yang berbunyi waja'alli waziram min ahli. Jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Sebenarnya ini masih bagian dari doa-doa Nabi Musa alaihissalam. Namun umat Islam biasanya memadakan doa sampai yafqahu qawli, tidak melanjutkan waj'alli waziram min ahli. Walaupun sebenarnya tidak salah kita mendoakan waj'alli waziram min ahli. Jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Pembantu yang membantu. Pembantu yang membantu bukanlah satu sifat tercela dan terhina. Pembantu yang membantu itu adalah mulia. Dari keluargaku, walaupun disebutkan pada ayat esok Haruna Ahi, dari Harun saudaranya, tapi sebenarnya ada hubungan kekeluargaan yang mungkin lebih layak untuk ditolong sehingga yang lemah menjadi kuat. Pendengar yang dirahmati Allah, wakil diperlukan agar pekerjaan yang berat menjadi ringan. Manusia bijak adalah manusia yang dapat mendelegasikan pekerjaan. Bagi seseorang, waktu itu untuk dirinya 24 jam dan untuk orang lain 24 jam. Pekerjaan yang besar kalau dikerjakan sendiri 24 jam itu kurang. Tapi pekerjaan yang besar bila didelegasikan, maka 24 jam itu masih banyak tersisa. Untuk itu, manusia bijak adalah manusia yang dapat mendelegasikan pekerjaan. Itu adalah pemimpin yang bisa membagi pekerjaan. Sehingga semuanya tidak harus mendapatkan restu dari pemimpin dan pejabat. Ada hal yang selesai di kalangan staf saja. Ada hal yang selesai di kalangan kasub saja, kepala sub. Ada hal yang selesai di kalangan kabid saja, kepala bidang. Ada hal yang selesai di kabak saja, kepala bagian. Ada hal yang selesai di kabiru. Ada hal yang selesai di pejabat atasannya. Artinya tidak semua pekerjaan harus di menteri baru selesai, di raja, di presiden baru selesai. Tidak. Untuk masalah yang kecil didelegasikan. Begitu juga untuk kunjungan kerja. Tidak harus semuanya pemimpin yang keluar baru selesai pekerjaan. Bila memang itu hal rutin, maka staf pun bisa pergi mendelegasikan pekerjaan. Tentu saja hal ini tidak lepas dari SOP yang begitu jelas, sehingga siapa dan apapun yang dikerjakan bisa terlaksana berkat SOP yang jelas tadi. Inilah gambaran dari manajemen modern. Sebenarnya telah digambarkan juga dari doa Nabi Musa mengharapkan pendelegasian pekerjaan kepada saudaranya Harun. Manusia yang bijak adalah manusia yang dapat mendelegasikan pekerjaan sehingga dia tidak berpikir orang yang didelegasikan ini menjadi kompetitor, menjadi musuh atau pesaing. Tidak. Ini adalah memudahkan pekerjaannya. Di studio telah hadir Ustadz kita, Ustadz Ahmad Perdana, yang telah malang melintang di dunia organisasi. Kita minta kontribusinya, Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Janal. Para pendengar rahimakumullah, ada satu hal yang penting yang harus kita pahami dari keterangan Nabi Musa ini, atau permohonannya kepada Allah, waj'alni waziran min ahli. Ya Allah, tolong Engkau berikan pembantu dari keluargaku. Jadi di sini nampak sekali bahwa Nabi Musa sangat membutuhkan orang lain, ya, untuk membantunya di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya atau menyelesaikan misi-misi yang ingin dia lakukan. Nah, inilah yang menjadi satu hal yang penting untuk kita pahami, bahwa Nabi Musa berangkat dari satu asumsi pemikiran ya, paradigma pemikiran bahwa dia tidak akan pernah bisa berhasil dengan sendirinya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal, kita sangat membutuhkan sistem ya untuk mempermudah segala urusan kita. Tidak ada di antara kita yang bisa berhasil dengan sendiri kita. Kita berhasil pada saat sekarang ini itu adalah karena jasa-jasa dari guru-guru kita. Kita bisa berhasil menjadi profesor, doktor, S2 atau S1, atau menjadi orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luas dan sangat mendalam, itu berangkat daripada jasa yang diberikan oleh guru SD kita dulu, yang dengan begitu sangat telaten, sabar mengajar kita A, B, C, D, E, ya, alif, bata, saja, satu persatu huruf itu diajarkan, dirangkaikan, diajarkan secara berangkai kepada kita. Dan inilah jadinya kita pada saat sekarang ini. Kita menjadi orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, dan kita harus tahu bahwa sebenarnya seluruh kesuksesan yang kita dapatkan pada saat sekarang ini itu adalah karena jasa dari orang-orang yang sangat sayang dan sangat kasih kepada kita. Kita juga bisa berhasil pada saat sekarang ini karena ada doa dari orang tua kita, ada doa dari kerabat kita, dan lain-lain. Jadi yang harus kita rubah adalah di dalam kehidupan ini asumsi berpikir kita, paradigma pemikiran kita, bahwa tidak ada seorang pun di dalam kehidupan ini yang bisa sukses dan bisa berhasil dengan sendirinya, karena dia pasti akan membutuhkan orang lain dan dia akan terikat dengan jasa orang lain terhadap dirinya. Ya, waj'alni wazira min ahli, ya Allah, aku tidak akan bisa menyelesaikan ini sendirian, aku butuh bantuan, kata Nabi Musa alaihi salam. Ya, itu adalah satu pelajaran yang besar yang harus kita ambil dari keterangan ayat ini. Begitu juga ketika dia mengatakan waj'alni wazira min ahli, kenapa kemudian Nabi Musa meminta yang membantunya itu adalah dari keluarganya? Kenapa dia tidak minta dari ilmuwan yang ada di masyarakatnya pada saat itu, yang memang sudah jelas-jelas adalah orang-orang yang memiliki kompetensi, ya, ahli pidato misalnya, atau orang-orang yang memiliki kekuasaan? Karena Nabi Musa tahu betul bahwa orang yang paling cepat untuk membantu itu adalah orang yang punya hubungan kekerabatan atau tali darah dengan kita. Ya, itu yang paling cepat untuk terinspirasi atau tergerak untuk membantu kita. Makanya sebagaimana tadi yang sampaikan oleh Ustaz Jenal, ini juga termasuk doa yang sangat baik untuk kita lanjutkan. Jadi bukan hanya berhenti wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, tapi kita bisa lanjutkan juga waj'alni min wazira min ahli. Tapi jangan nanti disebutkan Haruna akhi, karena saudara kita belum tentu ada yang namanya Harun, ya. Tolong jadikan pembantuku, yang membantuku itu dari keluarga, karena memang keluarga itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan emosional yang sangat erat dengan keluarganya, ya, karena keluarga kita itu adalah orang yang tahu betul dengan kita, begitu, ya. Jadi inilah alasan kenapa Nabi Musa meminta saudaranya atau kerabatnya sendiri yang membantu dirinya, ya. Jadi mulailah, makanya di dalam kehidupan ini sebelum kita membantu orang lain, maka bantulah keluarga kita dahulu. Kenapa? Kita punya hubungan emosional yang sangat kuat dengan mereka. Kita punya hubungan tali darah yang begitu sangat kuat. Jadi sungguh merupakan suatu hal yang sangat ironis kalau misalnya ada seseorang yang dianggap dermawan, membantu orang lain, membantu masjid, membantu anak yatim, tapi ternyata ada keluarganya yang hampir-hampir tiap hari itu selalu kelaparan karena tidak punya kecukupan. Inilah mereka yang pertama sekali harus sebenarnya kita bantu, ya. Makanya di dalam salah satu asbabun nuzul dari ayat lan tanalul birra hatta tumfiqu mimma tuhibbun, engkau tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan dari apa yang engkau infakkan. Asbabun nuzul ayat itu adalah ketika ada seseorang sahabat Rasulullah datang kepada Rasul, wahai Rasul, saya punya harta yang banyak, mau saya infakkan ini, mau saya wakafkan ini untuk kepentingan agama Islam semuanya. Kata Rasulullah SAW, engkau punya saudara tidak? Ya, saya punya, wahai Rasulullah. Kalau begitu, mereka lebih layak untuk mendapatkan bantuanmu. Jangan biarkan mereka terlantar, sedangkan engkau bisa membahagiakan orang lain. Ini menjadi petikan pelajaran yang begitu besar bagi kita. Mari sama-sama kita berusaha untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada saudara-saudara kita. Mari kita mencoba untuk bekerja sama dengan saudara-saudara kita, ya, bersinergi di dalam melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini, karena mereka adalah orang-orang yang begitu sangat dekat dengan kita. Saya kira itu saja, Nang. Terima kasih Ustaz Perdana. Nepotisme yang dilarang di dalam Islam, bila nepotisme berdasarkan ketaasupan tanpa profesional. Tapi bila ada orang lain profesional dan keluarga kita profesional, maka mengangkat keluarga yang profesional itu lebih baik daripada orang lain yang juga profesional. Artinya, mendidik keluarga kita sedini mungkin untuk menjadi profesional agar dapat bekerja sama dengan kita secara profesional di kemudian hari kelak adalah cara-cara orang bijak untuk membantu keluarganya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Perdana, maka diantara membantu keluarga adalah menyekolahkan saudara-saudara kita hingga menjadi orang yang layak kita bantu ataupun layak kita promosikan untuk ditempatkan di satu tempat yang memang dia ahli di bidangnya. Dapat kita simpulkan, waj'alli waziran min ahli, manusia bijak adalah manusia yang dapat mendelegasikan pekerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.